dari IG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya soal ayah saya. Habis pergi bersama mama dan aku selalu marah-marah. Jadi saya tidak pernah senang. Selalu mencari gara-gara. Kenapa ya Ustaz? Tanyalah dia kenapa dia marah. Ada dua sebab. Yang pertama, mungkin dia marah karena ingin mendidik, mengajar, memberitahu. Maka kewajiban seorang tua. La yadkhulul jannata dayyus. Tidak masuk surga seorang ayah yang membiarkan anak gadisnya tidak pakai jilbab. Membiarkan anak gadisnya keluar dengan laki-laki yang tidak mahram. Kalau dia marah, maka sebenarnya dia sayang. Tapi kalau tanpa sebab dia marah tidak tentu arah, something wrong. Ada sesuatu dengan dia. Ada apa masalah dia? Oleh sebab itu, i'dilu. Wahai orang tua, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Wallahu a'lam bishawab.